طيب أحكام الوقف نبدأ نقسم أربعة. أيوة. أو ثلاثة سكون وإسمام الروم. تخصيص مع سكون المحض، خاص سكون المحض إذا كان مع لك مفتوح مكسور لك مربوطة محل الشكل فضمير اسم الشرط خاص بسكون المحض ايش ايوه نعم ساكن هاي الشاكل الوطا هذا من اسمه في نعم او اي ضمه واو كسره يا ويجوز ثلاثة أوجه لماذا؟ المضموم هذا قد وهذا ضمير ما هذا ضمير إذا كان عندك بس الفتح ما يصله الفاتح ما يصله هل يجوز الفاتح عندك ها لما يجوز الفاتح ما يجوز يسلم لا ايوه الضمير مسبوق بالفتح بالفتح يجوز ام لا عندك عليه السكون ما والفتح هل يجوز لماذا ها مثلا وجهه يجوز يجوز أم لا نعم يجوز طيب كان لدينا فتحة أليف فتحة أليف طيب masa berikutnya boleh dibaca tiga kalau berkat dhamma ini tidak secara itlak kalau tak marbutah tidak masuk situ naam atau al-shakal dan hak dhamir asal kalimah wa idhan dhamma hak harakat dhamma min asal kalimah dan hak dhamir yang diolah oleh fathah alif dan sukun sukun sahih Masuk berikutnya, permisalan mad alif sukun terbagi menjadi tiga macam. Semuanya begitu, fathah, kasrah, dhammah. Kalau yang fathah pasti, cuma apa? Sukun mahad, sudah situ kalau fathah. Fathah tidak ada lain kecuali sukun mahad. Ada tiga bacaan di situ. Nah, karena mad alif sukun dibaca 246. Maka sukun mahad juga begitu, 246. Kalau dhammah mad alif sukun nasta'inu contohnya berapa? 7 bacaan. Boleh raum, boleh naam. Pertama boleh sukun, boleh isman, boleh raum. Dan masing-masing naam. Sukun mahad 3 bacaan, 246, boleh isman sama, raum kalau wasl. Jadi 7 bacaan. Kalau kasrah naam. 2 dibaca apa? Sukun sama rom. Kemudian yang sukun ada 3 bacaan. 246. Kemudian kalau berharakat tanwin dihilangkan tanwinnya. Nah, kita terapkan dulu nang, kita terapkan mad alif sukun terbagi menjadi 3 macam yang fathah sekarang. Kita baca dengan 2 harakat. Al-alamin. Demikian. Al-alamin. Cukup 2 harakat. Al-alamin. Mian. Al-alamin. Mian 6. Al-alamin. Mian. Al-alamin. Kemudian kasrah. Kita baca sukun mahad biqarib. Nian. Biqarib. Nah, masuk. Biqarib. Biqarib. Kokolah. Kemudian 4. Biqarib. Nian. Biqarib. Nah, kemudian yang 6 harakat biqarib. Nian. Biqarib. Sini kan nama nanti. Biqarib. Kan? Biqarib. Nah. Rom kalau tanwin dihilangkan tanwinnya. Karena di situ ada qalqalah sehingga nampak biqarib. Kan? Biqarib. Biqarib. Bi. Nah, jadi tinggal tulus. Tapi karena ada kol-kolah situ jadi nampak. Biqarib. Kan? Biqarib. Nah, biqarib. Ya, untuk membedakan. Nah. Syakal satu dengan lainnya. Apalagi kalau ada bacaan. Fayakuna, fayakunu. Nah. Baca fayakun. Nah, pasti harokatnya dhammah. Fayakun. Harokatnya belum tahu. Fathah atau dhammah. Nah, dibutuhkan dengan ismam dan sukun mahad di situ. Atau dengan rum. Fayakun. Fayakun. Nah. Dhammah. Dan nasta'in sukun mahad 3, ismam 3 dan rom 1. Nasta'in. Mian. Nasta'in. 2. Nasta'in. Mian. Nasta'in. Jangan panjang-panjang. Nasta'in. Mian. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'in. ismam sekarang, tinggal baca sedih sukun, kemudian membentuk dhammah. Nasta'in. Kemudian nasta'in. Jangan panjang-panjang. Nasta'in. Ya. Nasta'in. Tinggal bentuk dhammah aja. Bentuk syakal dhammah. Nasta'in. Ya. Nasta'in. Enggak. Hah? Bagaimana kemana? Ya nanti kalau membaca. Nasta'in. Sudah. Nah, membentuk. Enggak. Dua harakat. Nas pakai sin. Disukun dulu. Nasta'in. Kayak ikan tombro bilang. Kayak ikan tombro. Nah. Bukan mujair endang. Nasta'in. Eh endang. Nasta'in. Syakal dhamma. Empat harakat. Nasta'in. Demikian. Nasta'in. Nah, endang. Nasta'in. Endang. Nasta'in. Kan tertawa. Endak. Mana domahnya? Kan tertawa, tertawa enggak bisa. Nah. Ulang. Kurang bentuknya, kurang indah. Endak. Nah, enggak jelas ya. Nasta'in. Nasta'in. Ini ada lubang, bentuk kayak bulatan gitu. Ada lubangan. Endak. Nasta'in. Jangan terlalu maju. Jangan terlalu maju, nam. Kalau terlalu maju, nam, tidak bisa. Makanya harus bercermin dulu. Bercermin untuk mengontrol keindahan bibir. Nah. Jangan sampai. Hendak. Jangan ditutupi. Ha. Tulang. Jangan nu, bukan nu. Bukan rom. Sukun mahal. Sekarang lah, ismam. Masa sulit dia? Jangan sampai... Jangan sampai takaluf namanya. Enggak. Ini ada rongga, Di pertengahnya ada rongga. Nasta'in. Yang enam sekarang, enam harakat. Nasta'in. Kemudian nasta'in. Nasta'in. Sekarang yang raum. Nasta'in. Kemudian nasta'in. Nasta'in. Nah, jadi kalau kerasnya nasta'in. Nasta'in. Amin. Nasta'in. Tengah dari jarak dekat. Naam. Nasta'in. Jamian. Nasta'in. Naam. Nu. Naam. Cuma tinggal selus. Nah, sepertiga. Wajib muttasil. Selanjutnya wajib muttasil. Tidak boleh kita baca dengan dua harakat, itu harus wajibnya harus. Jangan sedikit 4. 4, 5, 6. Berarti baca 4, 5, 6. Yang fathah tidak ada yang lain kecuali sukun mahad. Kita baca 4. Ja. Kemudian ja. Nah, jangan panjang-panjang, 4 aja. Kita baca 4 dulu. Ja. Kemudian ja. 5. Ja. Kemudian ja. Nah, dan 6. Ja. Kemudian ja. Nah, kasrah juga begitu. Sawa. 4. Kemudian sawa. 5. 6. Atau 6. Sawa. Kemudian 6. Sawa. Yang raum ketika wasol, wasol boleh berapa? 45. 45. Sawa. Kemudian sawa. I. Sawa. Kemudian sawa. Jangan terlalu keras. Kalau keras jadi ilfar. Dengan dari jarak dekat, jarak dekat sekali. Bahkan ketika kita mendengarkan kaset, tidak mendengar pula. Kaset tidak mendengarkan, tidak mendengar ketika syekh. Nah, dengan demikian tidak terdengar. Nah. As-sufaha sama tadi. As-sufaha 8 bacaan. 456 sukun, 456 ismam, 45 rom. Lazim kilmi, lazim artinya harus. Ya, 6 harakat baik fathah, dhammah ataupun kasrah harus dibaca 6 harakat, tidak yang lainnya. Nah, kalau fathah 1 bacaan, dhammah 3 bacaan, kasrah 2 bacaan. Nah, sawaf, sekarang baca, kita baca sawaf. Kemudian sawaf. Nah, agak ditekan terakhirnya karena dhamma. Sawaf. Kemudian sawaf. Nah, jangan terlalu bikin lama-lama. Misalnya jangan begitu. Bukan sawaf. Bukan begitu. Tidak ada istitolah di situ, tidak memanjang. Tidak memanjang. Ditekan tadi. Sawaf. Nah, tekan sedikit karena tasdid. Baik, kasrah sekarang. Ghayra mudar. Kemudian ghayra mudar. Ya. Yang raum ghayra mudar. Kemudian ghayra mudar. Ri. Ri. Terakhirnya suara yang lirih. Wala ja, wala ja. Yan. Wala ja. Ya, pas 7 nanti. Wala ja. Yan. Tinggal ismamnya. Wala jan. Ya. Wala jan. Setelah gunnah membentuk dhamma. Wala jan. Ya. Terapkan Luqman. Qira Isman. Wala jan. Jangan langsung ya, begitu. Masuk gunnah dulu. Ja, wala jan. Tinggal masuk maju. Ulangi. Wala jan. Jangan sampai ketawa. Kalau ketawa tidak bisa. Afwan kalam. Bisa faham. Ada yang bahas Ar-Rahimi berapa bacaan? Ar-Rahimi. 5. Al-Basit. Ar-Rahimi berapa bacaan? Ar-Rahimi. 4 bacaan. Taib. Al-Qamaru. Ma'andak Azir. Berapa bacaan? Langsung tebak. Sudah apa rumusnya? Sudah. 1. Anak Yasan. Al-Qamaru. Anak Yasan. Masih belum paham sebagai indah firman. Hendak. Yasif. Berapa bacaan langsung tebak? 1, 2, 1, anda ya, Luqman, anda Zain, 3, Shani, Sukur, Rob, Shimam, terakhirnya Dhammah ya anda. Pertama kali harus sukun, Dhammah dilihat. Apakah yang menjadi khususan bagi sukun mahad atau tidak? Anda bisa langsung menebak, bisa langsung menebak. Taib kafatan. Anda ya Zain, berapa bacaan? Anda 1, Zain. Fakot. Nah, kenapa? Tamar butoh. Nah. Kulna. Lah baca. Mekdar. Kami kedar. Mudah harakatin. Nah. Quraisyin. Quraisyin. Andak. Andak. Andak. Andak. 4. Asyani. Lalu berapa? Dua harakat. Andak. Andak. Andak. Ayah Abbas. Ndak. Abbas itu rom berapa? Rom 246. 2. Fadil. Sudah paham? Andak. Andaka. Pak lima, rom boleh dibaca pak lima. Anda berasis. Akal min harakatain. Quran yang diwaharakat. Lihat situ mat apa sih? Quran yang mat lin. Ayat disyukur. Kalau dibaca terus tinggal mat lin saja. Lin tidak boleh dibaca kecuali. Nah, kok terus. Kurang dari dua harakat. Nah. Naumun. Andak naumun. Saya bacaan. Andak. Ayah. Ayah Firdaus. Naumun berapa bacaan? Dua. Andak. Satu bacaan. Andak. Andak mahi. Hah? Empat. Andak. Oh, masih belum paham. Andak nawar tujuh bacaan. Esen. Soalnya tiga bacaan. Aram tiga. Aram dua. Dua bacaan. Tadi delapan. Delapan atau tujuh? Delapan atau tujuh? Tujuh loh. Tiga tambah dua tambah tiga kan delapan. Hah? Rom satu. Dibaca dua harakat. Sinatun andak. Ah, berapa bacaan? Tiga bacaan. Ah, Firdaus. Andak, lamin. Esen. Kenapa? Kenapa sekolah mahat? Iya, kenapa? Andak. Andak Taufik. Andak. Tamar butoh. Terakhirnya tamar butoh. Masih yang banyak belum paham Allah Ustaz. Bagaimana kalau bacaannya lebih dari 70? Seperti kira waras misalnya. Malah pusing ini. Ya. Ini pembahasan paling mudah. Lapal perumusnya sudah mudah sekali. Ya, dilihat yang menjadi kehususan bagi nah, sukun mahad. Itu harus awal betul sukun mahad. Nah, itu yang menjadi khusus. Khusus tidak boleh yang lainnya. Yang berhad fathah atau sukun. Atau nam ali syakil wata marbutah. Itu khusus sukun. Yang berhad fathah atau sukun. Ali syakil. Aslinya juga sukun. Ya, samarah. Apa? Tak marbutah. Dan hak domir. Yang diolah oleh ui. Nah, dommah, wawu, kasroh, ya. Nah, ui. Singkat begitu. Untuk mudahkan, bukan UII. Nah. Ini maunya cepat, ternyata belum bisa.